Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Ada satu surat di mana surah dalam Al-Qur'an ini menjelaskan tentang bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nama surah itu adalah surah Al-Mulk, kerajaan, singgasana, kekuasaan. Di mana ayat-ayatnya menunjukkan kepada pembaca, kepada kita tentang bagaimana kuasa Allah menggenggam setiap apapun yang dilakukan oleh manusia dan semua makhluknya. Allah mengawali dengan Tabarakalladzi biyadihil mulku, Maha suci Allah. Allah melepaskan dari segala sifat-sifat yang ada pada makhluknya. Dan Allah mengatakan biyadihil mulku, pada kekuasaannya lah setiap singgasana kerajaan yang ada di langit dan di bumi. Kemudian yang paling menarik adalah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita di mana bentuk kekuasaannya. Awalam yarau ila thayri fawqahum saffatin wa yaqbid ma yumsikuhunna illa rahman innahu bikulli syai'in basir. Allah katakan, coba perhatikan. Coba lihat ketika burung yang ada di atas kalian itu terbang, tidak ada yang bisa mengepakkan sayapnya. Tidak ada yang bisa menggerakkan sayapnya, menggenggam sayapnya, kecuali semua itu illa rahman, izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka ketika kekuasaan itu saat ini Allah titipkan kepada manusia dengan hidup, maka manusia punya mata. Mata itu bisa dia bukakan kelopaknya kapan saja, di mana saja, tentu dengan izin Allah. Allah titipkan amanah tangan, kaki, termasuk jasad ini, tentu semua dengan izin Allah. Maka sangat lancang kalau ada manusia merasa bahwa ini adalah hasil usaha saya, bahwa ini adalah harta saya, bahwa ini adalah capek dan juga hasil keringat saya, hasil otak saya, ilmu saya. Padahal bukankah ketika saatnya nanti Allah mencabut nyawa kita, tangan itu, kaki itu tidak diizinkan kembali untuk digerakkan oleh manusia kecuali Allah mengambil saat itu. Oleh sebab itu maka wilayah perbuatan manusia itu ada dua. Satu ada yang diizinkan, yang kedua adalah ada yang diridhoi atau tidak. Setiap apa yang kita lakukan, menatap, berjalan, makan, minum, apapun aktivitas itu tentu dengan izin Allah. Sebab kalau tidak dengan izin Allah, manusia la haula wala quwata illa billah. Betapa sombong manusia kalau mengatakan bahwa saya bisa melakukan sesuatu. Namun masalahnya adalah apakah setiap yang diizinkan itu Allah ridhoi atau tidak? Ini adalah wilayah manusia. Ketika perbuatan manusia, tindakan manusia, lampah lakunya juga manusia itu diridhoi, jelas amal itu harus sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Landasannya adalah iman. Maka tindakan, ucapan, perbuatan kalau sudah iman, jadilah disebut dengan amal saleh. Maka jika tidak dilandasi iman, amal itu akan menjadi amal yang tidak baik. Maka amal saleh itu apa definisinya? Amal saleh itu adalah setiap ucapan, tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh manusia sesuai dengan aturan-aturan syar'i yang Allah sampaikan lewat lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ada di hadapan kita sebanyak 30 juz Al-Qur'an dan dipandu dengan hadis kurang lebih sebanyak 150.000 ditambah dengan pendapat-pendapat ijtihad ulama. Maka itulah aturan Islam. Sehingga apa? Sehingga aturan itu sangat lengkap, sangat banyak, sangat rinci. Setiap kali kita diizinkan oleh Allah untuk menggerakkan tangan kita, dipakai apa tangan ini? Jika tangan ini memegang, memijit wilayah-wilayah yang Allah haramkan, maka dia akan berdosa dan tidak akan diridhoi. Ketika Allah izinkan mata kita terbuka, mata kita bisa melihat. Masalahnya dipakai apa mata itu sepanjang Anda bisa melihat. Ketika kaki kita bisa digerakkan untuk melangkah, pertanyaannya sudahkah kaki itu melangkah pada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, bagaimana menggapai ridho Allah? Menggapai ridho Allah tidak lain dari tidak bukan, satu modalnya adalah iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya. Kemudian langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah iman ditopang oleh ilmu. Sebab Allah sudah menurunkan perangkat kehidupan ini adalah ilmu, yang tentu itu panduan bagi manusia. Maka ketika Allah mengatakan zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, kuncinya adalah Al-Qur'an, Al-Hadis, itu akan menjadi petunjuk sepanjang tidak diragukan kebenarannya. Tapi kalau diragukan, jangankan jadi petunjuk, yang ada malah digugat, yang ada malah dipertanyakan, bahkan lebih jauhnya justru dikatakan tidak pantas untuk diikuti. Betapa lancangnya mulut yang mengatakan begitu. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Nah, maka mudahnya adalah ketika Allah ingin ridho dengan kehidupan kita, tidak ada syariat, tidak ada aturan yang paling pantas untuk diterapkan dalam semua aspek kehidupan, dari yang paling kecil sampai yang paling besar, kecuali syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka jika syariat ini ditinggalkan, diragukan, dicampakkan, maka fasad, kerusakan terjadi, virus di mana-mana, itu bukan disebabkan oleh Allah, tetapi justru akibat tindakan manusia yang diamanahi oleh Allah. Dia bajak, dia selewengkan, dia jadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Dari mulai makanan, minuman yang mestinya dihindari, malah dia makan seenak-enaknya sesuai dengan hawa nafsunya. Bukan masalah halal dan haram, yang ada suka atau tidak suka. Sehingga panduan hidupnya bukan lagi Quran, panduan hidupnya bukan lagi hadis, panduan hidupnya bukan lagi agama yang datang dari Allah, tapi hawa nafsunya. Jika sudah demikian, maka kehidupannya menjadi rusak. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Siapa saja yang berpaling mengingatku, meninggalkan Al-Quran, meninggalkan hadis, maka Allah akan tunjukkan dengan kehidupan yang sulit, kehidupan yang serba susah, kehidupan dihimpit oleh krisis ekonomi, politik, kepemimpinan. Dan itu disebabkan ketika manusia meninggalkan ayat-ayat Allah. Maka jangan salah ketika nanti ketika dihisab, qala rabbi lima hasyartani a'ma, mereka akan mengatakan, ya Allah, ya Rabbi, kenapa dulu kami ini melihat mata kami? Tapi mereka nanti akan dikumpulkan dalam kondisi buta, sebab mereka matanya tidak mau dipakai untuk membaca ayat-ayat Quran. Matanya lebih banyak melihat kemaksiatan, matanya lebih banyak melihat tanda-tanda yang itu akan membawa dosa baginya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Oleh sebab itu, maka tinggal dua pilihan kita. Apakah perbuatan ini akan diridhoi oleh Allah atau sebaliknya? Illa tiraa wajhi rabbil a'la wala saufa yardha. Tidak lain dan tidak bukan, ayo sama-sama. Hanya dua kuncinya, iman dan ilmu, yang akan menjadikan amal kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fi Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم فصل وسلم على محمد وعلى آل محمد، وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في كتابه العظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Dalam khutbah yang kedua ini, marilah kita bersama-sama untuk senantiasa bermunajat kepada Allah, memintakan ampunan kepada Allah, memohon petunjuk kepada Allah. Tidak ada di dunia ini satupun ranting yang jatuh kecuali dengan izin Allah. Maka bagi Allah mudah sekali untuk menggenggam manusia, apalagi membinasakan manusia. Maka jaga amanah hidup ini, jaga detaknya nyawa ini, kecuali hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radallahu tabarak wa alquli sahabati rasulillahi amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhi al hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al al hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal maut rahatan lana an kulli shar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izz al islam wal muslimin wa ahlik al kafara wal mushrikin a'daaka wa a'daa ad-din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.